Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Paling minimal satu hadis. Tum. Geser lagi. Hadis an Abi Hafsin. Mau sekarang satu lagi? Satu aja cukup. Ijlis. Anta Ijlis. Kum. An Abi Hafsin Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi jadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi katisu fi sahbati wa qala li ya qulam sabbillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yaminika rawahu Bukhari. Hadis berapa lagi? An Malik ibn Uwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, Hasan, Ijlis. Antum. An Abi Hafsin radhiyallahu anhu. Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وكانت سريرتي في الصحفة وقال لي يا الله سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك رواه البخاري ومسلم عن مالك بن بويد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم مني أصلي رواه البخاري ومسلم بخاري aja jangan ditambah lagi. Rawahul Bukhari. Sam. Anta. Kum. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma yusma laka rawahu Ahmad wa sahahul Albani. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabas. Abasum kaki wajahi ahika laku sadaqa rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. San Ijlis. Kum. Ikra. Abu Ali. Masih malu. Abu Jabir mana ya? Abu Jabir mana? Hah? Oh. Syafahullah. Sakit. Masyaallah. Barakallahu fikum. Siapa lagi mau sekarang? Abangnya ada? Belum ada. Nanti ya, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita masuk pada hadis 1273, 1274. Dua hadis langsung di sini disebutkan. Hadis Jabir dan hadis Abi Dzar. Anak-anak catat faedah ya. Catat faedah, bawa buku kalian. Enggak bawa buku jangan ribut ya. Dengarkan faedah, jangan ribut, dengarkan taklim. Paham dong? Nah. An Jabir radhiyallahu anhu ma qala, dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu ma, beliau adalah salah seorang sahabat, ayahnya pun sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan pahalanya bernilai sedekah. Akhrajahu Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan dari kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari. Yang pertama tadi hadis Jabir dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari nomor 6021. Yang kedua ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor 2626. Kita baca mufradatul hadis, kosakata hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Biwajhin bitanwin, biwajhin dengan tanwin, jimnya ditanwin bukan biwahin tapi biwajhin. Maknanya dengan wajah. Talqin ceria, bifathit ta, ta-nya difathahkan, ta. Wasukunil lam, lamnya disukun, tal. Qafnya sesuai i'rabnya, sesuai kedudukannya sebagai apa. Di sini dia majrur karena sebagai na'at. Biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Biwajhin talqin ay taliqun sahlun munbasitun bashin musyritun, yakni ceria, nampak mudah, nampak memberikan kemudahan kepada saudara-saudara. Wa ya'ti taliq, datang juga dalam bentuk taliq, lafaz taliq sama maknanya. Ke amir, seperti amir. Kalau taliq, taliq beda maknanya. Kalau toknya dipanjangkan, taliq maknanya cerai. Anti taliq, nah kalau sama itu seorang suami dan istrinya mengatakan anti taliq, artinya engkau saya cerai. Beda kan? Beda sedikit, panjang sudah kepanjang sedikit sudah beda maknanya. Taliq, taliq. Taliq maknanya menceraikan, yang menceraikan. Kalau taliq ceria. Masya Allah. Jadi indah ya bahasa Arab ya. Jadi harus benar-benar terlatih makhraj, kemudian panjang pendek. Ma yukhadhu min al-hadis, ma yukhadhu min al-hadisain, yang diambil faedah dari dua hadis ini. Al-awwal, yang pertama, kata beliau rahimahullah, abwabu turukil khairi katsiratun wal mustahabbu lil muslim an yadriba fi kulli babin bisahmin. Pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengambil pada setiap bab andil. yang dianjurkan bagi setiap muslim adalah untuk turut andil dalam setiap bab pada pintu-pintu kebaikan, setiap pintunya. Faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala telah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah 215. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran 115, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْ يُكْفَرُوا. Apa saja yang kalian lakukan, apa saja yang mereka lakukan berupa kebaikan, maka فَلَيْ يُكْفَرُوا, tidak akan diingkari. Artinya mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil biji sawi, dia akan melihat hasilnya nanti, akan menuai hasilnya, akan memanen nanti di hari kiamat. Adzani, faedah yang kedua. Waqad adda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jumlatan thayyibatan fi ba'd al-ahadithi sahihati min a'malil khair. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sejumlah kebaikan dalam sebagian hadis-hadis yang sahih dari amalan-amalan kebajikan. Beliau sebutkan dengan hitungan. Ini. Beliau sebutkan. Ini amalan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Wa ja'alaha shadaqatan, dan Rasulullah SAW menjadikan perbuatan tersebut sebagai sedekah. Pahalanya sama seperti sedekah. Disebutkan dalam hadis yang lain, ini amalan ini pahalanya seperti sedekah. Akan tapi dalam hadis yang pertama disebutkan secara umum, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amalan kebaikan ternilai sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan amalan ini ternilai sedekah. Apakah amalan tersebut? Kita baca yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kullu tasbihatin shadaqatun. Rasulullah SAW menyebutkan, bisa dilihat hadis ini dalam kitab Arba'in, disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Setiap tasbih subhanallah itu sedekah, ternilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, sama pahalanya dengan sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun, memerintahkan kebaikan juga ternilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, mencegah dari kemungkaran juga ternilai sedekah. Wa fi buti ahadikum shadaqatun, dan tatkala seorang suami berhubungan dengan istrinya itu pun ternilai sedekah, amalan kebaikan yang ternilai sedekah. Taqlilu bainatsnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih juga ternilai sedekah. Tu'inur rajula fatahmilu lahu 'ala dabati shadaqatun, engkau menolong seseorang, engkau bawakan barangnya ke kendaraannya, itu juga ternilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik juga ternilai sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, setiap langkah yang kau langkahkan menuju sholat ke masjid itu juga ternilai sedekah. Setiap langkah yang engkau berjalan menuju sholat, ternilai sedekah. Wa tumitul adza 'ani thariqi shadaqatun, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri di jalan itu antum ambil, antum singkirkan, ini ternilai sedekah. Ada batu besar kalau mobil lewat bisa merusak, bisa menyebabkan kecelakaan, antum singkirkan, ternilai sedekah. Motor lewat bisa jatuh, antum singkirkan, ini ternilai sedekah. Wa talaqatul wajhi biwajhi akhika almuslim shadaqatun, berwajah ceria terhadap saudara musuh muslim itu pun ternilai sedekah. Wa hadhil jumal alkarimat min thalathati ahadits, jumlah-jumlah kalimat-kalimat yang mulia dalam hadis ini adalah dari tiga hadis, ya, dari tiga hadis. Ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebagian riwayat amalan-amalan tersebut, amalan-amalan tersebut yang ternilai pahalanya dengan sedekah, yang sama pahalanya dengan sedekah. Di dalam hadis yang pertama tadi Rasulullah SAW menyebutkan intinya setiap kebaikan itu pahalanya sama dengan sedekah. Al-Thalis, faedah yang ketiga. Kullu ma'rufin yaf'alhu al-insanu shadaqatun. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu ternilai sedekah. Pahalanya sama seperti sedekah. Wa shadaqatu ma yu'tihi al-mutasaddiq. Makna shadaqah adalah seorang yang bersedekah memberikan sesuatu. Ini makna shadaqah. Fa yashmulul wajiba wal manduba. Mencakup di sini sedekah yang wajib dan sedekah yang dianjurkan. Kalau sedekah yang wajib seperti zakat fitrah, ya. Sedekah yang dianjurkan seperti kita memberikan makanan kepada fakir miskin, menginfakkan harta kepada fakir miskin, membantu saudara yang kesusahan, ini sedekah yang dianjurkan. Wa hadza yubayyin anna lahu hukm as-sadaqah fid dawam. Dan hadis ini menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa setiap kebaikan itu ternilai sedekah. Maknanya adalah dia hukumnya sama dengan sedekah dalam hal pahala. Pahalanya sama seperti pahala sedekah. Masyaallah. Kalau antum susah-susah sedekah mau mengeluarkan harta, belum ada kemudahan, bantu saudara antum. Itu sedekah. Subhanallah. Mudah, tidak sulit. Dalam syariat Islam ini banyak kemudahan. Ar-Rabi', faedah yang keempat. Al-haditsu yadullu 'ala anna as-sadaqata la tanhasir fi ma huwa asluha. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu tidak terbatas pada asalnya. Wa huwa ma akhrajahu al-insan min malihi mutatawwi'an. Asal sedekah itu apa? Yang dikeluarkan oleh seorang dari hartanya sesuai dengan kerelaan hatinya. Ini sedekah yang dikeluarkan seorang dari hartanya, dia ambil dari hartanya yang diberikan kepada fakir miskin misalkan dengan kerelaan hatinya. Ini asal sedekah seperti ini. Ini asal muasal sedekah. Fala takhussu bi ahli al-yasar, akan tetapi tidak terbatas pada jenis ini sedekah. Tidak dikhususkan bagi orang yang mendapatkan kelapangan. Kalau seperti tadi, itu dilakukan oleh sebagian manusia yang mendapatkan kelapangan harta, kelapangan rezeki, mudah dia untuk berinfak. Akan tetapi sedekah tidak terbatas di sana. Tidak terbatas dalam perbuatan ini. Dia bisa mengeluarkan hartanya untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu dakwah. Fahadha khairun ala khair. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Ditambah lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kebaikan lagi, di atas kebaikan. Nah, kata beliau rahimahullah, sedekah itu tidak terkhusus pada orang yang mendapatkan kelapangan harta, kemudahan. Bal kullu ahadin qadirun ala an yaf'alaha fi aktsaril ahwal min ghairi masyaqqatin. Bahkan setiap orang, setiap masing-masing individu, masing-masing person manusia mampu untuk melakukannya pada setiap keadaan tanpa memberatkan diri. Tanpa memberatkan diri, masya Allah. Ya. Orang yang belum mendapatkan kemudahan dari sisi harta juga bisa sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Ada duri di jalan juga disingkirkan, sedekah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Mengucapkan ucapan yang baik pun sedekah. Antum senyum dengan saudara antum, berwajah ceria dengan saudara antum semuslim, sedekah. Masya Allah. Sulit apa mudah? Mudah sekali. Baca ceria saja, masya Allah, ternilai sedekah pahala. Fa inna kulla syai'in yaf'aluhu al-insan Aw yaquluhu minal khairi yuktabu lahu bihi shadaqatan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau diucapkannya berupa kebaikan tertulis untuknya sebagai sedekah. Pahalanya sama dengan pahala sedekah. Jadi jangan terbatas pada harta. Jangan disempitkan pemahaman bahwa yang namanya sedekah itu terbatas dengan harta. Tidak. Banyak jalan lain. Sedekah itu banyak jalannya. Tidak terbatas pada harta. Berwajah ceria, senyum, kemudian membantu, mengangkatkan barangnya ke mobilnya, sedekah. Subhanallah. Di sini menunjukkan sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh di awal tadi, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Yang dianjurkan bagi setiap muslim adalah memiliki andil dalam setiap pintunya. Pintu sedekah, dia punya andil. Pintu berwajah ceria, dia punya andil. Pintu membantu orang lain, dia punya andil. Pintu zikir, dia punya andil. Amar ma'ruf nahi munkar, dia punya andil. Punya andil semua. Ini yang dianjurkan bagi setiap muslim. Subhanallah. Faedah yang kelima, al-khamis, la'alla min hikami tanwi'il ibadat wa anwa'il birri huwa ibtihanul ibad bil qiyami biha. Fa inna minhum man tasahhala 'alaihi al-ibadat al-maliyah duna al-badaniyah wa minhum man tasahhala 'alaihi al-ibadat al-badaniyah duna al-maliyah. Mudah bisa jadi termasuk dari hikmah di tanwi' disebutkan dengan beraneka ragam ibadah dan macam-macam kebaikan, ini termasuk dari sedekah untuk menguji para hamba apakah mereka mau melakukannya. Karena sungguhnya sebagian dari mereka ada yang dimudahkan ibadah dari sisi harta, dimudahkan untuk berinfak, bersedekah dengan hartanya. Namun dari ibadah badaninya yang berkaitan dengan tubuhnya seperti dia sholat, puasa, ini agak sulit, belum dapat kemudahan. Akan tapi dia masih bisa melaksanakan yang wajib. Namun untuk mustahabat, dia sering memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, itu agak sulit mungkin karena kesibukan. Namun dia punya harta, dia banyak berinfak di jalan Allah. Ini diberikan kemudahan dari sisi ini. Maka ini kita katakan kebaikan. Dia tetap berada di atas kebaikan. Wa minhum, dan di antara mereka, man tasahhala 'alaihi al-ibadah al-badaniyah dunal maliyah. Di antara mereka ada yang dimudahkan ibadah fisik. Ibadah fisik. Subhanallah. Ibadah sholatnya, subhanallah, puasanya, rajinnya, masyaallah, dalam thalabul ilmi syar'i. Mudah dia mendapatkan ibadah yang seperti ini, melakukannya mudah sekali. Namun mau ibadah maliyah dari sisi harta berinfak, nah ini dia belum dapat kemudahan. Fa arada jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ikhtibar ibadihi, ingin menguji hamba-hambanya. Man yuqaddim ta'ata rabbihi ala hawa nafsihi kama anna tanwi'aha liyakuma kullu muridin lil khair bima yakdiru alaihi wa ma yunasibuh. Siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala hawa nafsihi, ya, menguji hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang beribadah sesuai dengan hawa nafsunya saja, maka tidak boleh yang seperti itu, beribadah sesuai dengan hawa nafsu tidak diperbolehkan. Karena ada sebagian orang mendapatkan kemudahan dari sisi harta, dia enggan berinfak, tapi dari sisi ibadah fisik dia rajin, dia kuat, mampu dia sebanyak apapun sholatnya, sebanyak apapun puasanya, mampu. Alhamdulillah, tatkala dia mendapatkan kemudahan harta, berat bagi dia untuk menginfakannya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. Apakah dia ingin melakukan tanwi', aneka ragam ibadah yang beragam, tidak hanya ibadah fisik, ibadah harta juga, atau tidak? Kalau dia meragamkan ibadahnya, dia juga ibadah fisik, kemudian ibadah dari hartanya, dengan hartanya dia ibadah kepada Allah, berinfak di jalan Allah, maka sungguh dia di atas kebaikan. Jika tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang menahan hartanya. Intinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada kita untuk tanwi'ul ibadah, meragamkan ibadah, memiliki andil dalam setiap pintu-pintu ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana yang demikian ini, agar setiap orang yang berkeinginan pada kebaikan mampu untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya. Jadi masyarakat hibba barakallahu fikum, kalau bisa kita andil semua, kalau bisa kita andil semua, kita bisa melakukan ibadah fisik, ibadah badaniyah, ini afdol. Perbanyak sholat, puasa, demikian subhanallah. Kita bisa berinfak, ini juga afdol. Infak tidak mesti dalam jumlah yang banyak. Mampu saya Allah, kalau saya tidak infak, tidak infak-infak, lama-lama enggak jadi-jadi. Setan terus membisikkan, setan terus masuk. Kalau nunggu banyak, lama-lama enggak jadi-jadi. Karena kebutuhan terus ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Bismillah, walaupun sedikit, yang penting berinfak. Walaupun sedikit, yang penting sedekah. Yang penting berinfak, walaupun sedikit. Jadi jangan tunggu banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit saja, jangan pernah. Sekalipun itu sedikit, jangan diremehkan. Sekalipun engkau tersenyum dengan saudaramu, berinfak sekalipun sedikit, ikhlas niatnya, pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebaikan yang lain, membantu saudara antum yang kesusahan, yang kesulitan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diremehkan kebaikan, jangan diremehkan. Sekalipun engkau berwajah ceria dengan saudaramu semuslim, itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau akan ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan perbuatan tersebut. Selesai kita dari hadis Abi Dzar dan hadis Jabir. Ada satu hadis lagi yang sama pembahasannya dengan ini, tidak mengapa kita ikutkan karena sedikit penjelasan. Hadis Abi Dzar juga. Hadis Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'athir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau masak masakan yang berkuah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'athir ma'aha, perbanyak kuahnya, airnya diperbanyak, kuahnya diperbanyak, masak-masakan yang berkuah. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Perhatikan tetangga-tetanggamu, berikan kepada tetangga. Jadi di sini subhanallah, walaupun punya makanan yang kuahnya sedikit, kita berikan kepada tetangga kita, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ikhlas melakukan yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2625. Kita lanjut hadis yang ketiga ya. Jadi tiga hadis malam ini kita baca, tiga hadis. Mufradatul hadis, kosakata hadis. Marafatan al-maraq bi fathil mim, difathahkan mimnya, ma. Warra', ra'nya juga difathahkan, maro. Ba'daha qaf, setelahnya qaf, maraq. Bisa maraq, bisa maraqatun, bisa maraqun, bisa maraqatun. Hiyal ma ughliya fihi al-lahm. Makna maraqah itu adalah air yang daging itu dipanaskan dengannya. Dipanaskan di dalam air tersebut. Nah, bahasa kitanya kuah gitulah. Ya. Kuah, intinya kuah. Kuah. Karena seperti di Yaman, itu kuah, makannya pakai kuah. Jadi kita ada nasi kan, nasi, kemudian ada kuah. Kuah itu dihirup sama mereka, dihirup. Memang makanan mereka seperti itu. Kalau kita kuah kan dicampur dengan nasi, kalau mereka enggak, sendirikan, diminum. Ya itulah adat mereka, kebiasaan di sana. Kuah. Nah kata Rasulullah SAW, kalau engkau masak kuah, ya perbanyak kuahnya. Kemudian perhatikan tetangga-tetangga. Ta'ahad jironaka, ta'ahad jironaka, maknanya adalah tafqat jironaka. Dalam engkau perhatikan tetangga-tetanggamu, wasilhum, dan sambung hubungan dengan mereka. Walau bimaraqah tahdiha ilaihim, sekalipun dengan kuah yang kau hadiahkan kepada mereka. Jadi benar-benar dianjurkan dalam Islam untuk saling memberi antara tetangga. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita mengamalkan hadis yang mulia ini. Ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal, yang pertama, taqaddam al-hathu ala fadli silatil jar wa birrihi, telah berlalu penjelasan tentang dianjurkannya untuk menyambung hubungan dengan tetangga dan berbuat baik terhadap tetangga. Telah berlalu kita penjelasannya. Sudah lewat kita penjelasannya. Ya. Wa hadzal hadis, hadis yang mulia ini, yahuthu ar-rajul an yata'ahad jiranahu biqadri halihi. Hadis yang mulia ini menganjurkan seseorang untuk memperhatikan tetangganya sesuai keadaannya. Dilihat tetangganya. Wa alla yahqira min al-ma'rufi syai'a, dan ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yaitu janganlah dia menganggap ringan kebaikan sedikit pun. Hatta walau lam yakun indahu illa maraqatun, sekalipun dia tidak memiliki kecuali kuah. Subhanallah, masyaallah, Islam. Falyukfir ma'aha, hendaklah dia perbanyak kuahnya. Waliyata'ahad jironau, dan perhatikan tetangga-tetangganya. Biba'thi syai'in minha, dengan mengutus, mengirimkan kepada mereka sesuatu dari kuah ini. Walaupun kuah, masya Allah. Ya, jadi tidak sebagaimana pemahaman sebagian manusia, kalau ngasih kuah itu kurang kayaknya. Jangan ada terbesit seperti itu. Walaupun sedikit, misal anaknya banyak, kita cuma punya sedikit, tidak mengapa, kasih yang sedikit itu. Walaupun sedikit, kata Syekh rahimahullah, walaupun sedikit, berikan. Dianjurkan untuk memberikan tetangga, walaupun jumlahnya sedikit. Sedikit akan tetapi yang terbaik. Ketika memberi, hendaklah kita perhatikan, walaupun sedikit akan tetapi yang terbaik. Jangan sudah usang, misal seperti makanan, ya, al-afu minkum, mohon maaf, sebagaimana terjadi pada sebagian manusia, sudah mau basi dikasih pada orang lain. Jangan, tidak boleh. Berikan yang terbaik, yang paling baik. Yang terbaik, paling tidak yang baiklah, yang baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai, menginfakkan apa yang kalian senangi, yang kalian senangi, bukan yang sudah tidak disenangi, yang kalian senangi, itu yang diberikan kepada saudara kita semuslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, hadis Anas bin Malik, siapa yang ingat hadis Anas bin Malik? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Jadi yang kita senangi, yang bagus, yang baik, itu diberikan kepada saudara kita semuslim. Kalau sudah tidak bagus lagi, atau kalau sudah hampir usang, diberikan kepada hewan, tidak mengapa, daripada mubazir misalnya. Nasi sudah mau basi, kasih ayam atau bebek, silakan. Atau sudah basi, kasihkan. Tapi kalau misalkan masih bagus, diberikan kepada saudara kita. berikan kepada saudara kita. Kalau bisa yang paling bagus, yang paling bagus berikan, subhanallah. Atau paling minimalnya yang bagus, yang baik. Ketika memberi, berikanlah yang baik, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi jumlah itu tidak menjadi tolak ukur, ya. Dalam pemberian, jumlah tidak menjadi tolak ukur, akan tetapi kualitas yang menjadi tolak ukur, kualitas yang baik. Azani, cuma dua faedah hadis ini. Faedah yang kedua, al-adam annal jiran qad saqatat bainahum al-kulfatu wa zalat fima bainahum al-hibatu. Sesuai dengan kebiasaan bahwasanya tetangga itu meringankan beban di antara mereka, di antara tetangga saling meringankan beban, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Tetangga yang satu kesusahan, tetangga yang lain meringankan. Demikian pula sebaliknya. Wa zalat fima bainahumul hibah, dan rasa takut itu terhilangkan di antara tetangga. Karena tetangga sama tetangga tentunya saling mencintai, saling menyapa. Tidak ada rasa takut sama tetangga sebelah. Tidak ada rasa takut dengan tetangga. Namanya tetangga saling menyapa, saling ramah tamah. Demikian yang terjadi. Kebiasaan tetangga seperti itu. Barakallahu fikum. Saling ramah. Demikian kita saksikan dan kita rasakan sesama tetangga seperti itu. Wal hadiyah, kata Syekh rahimahullah, kalimat yang sangat indah di sini beliau mengatakan, walau sahurat tuwathikus silada wa tatwil ala pada wa tahkumul mahabbata. Subhanallah. Kalimat yang singkat. Hadiah, kata beliau rahimahullah, kalimat yang singkat, ringkas dan padat maknanya. Hadiah walaupun bentuknya kecil, walaupun kecil, akan menguatkan hubungan. Menguatkan hubungan dan menumbuhkan rasa cinta. Benar. Walaupun kecil bentuknya, antum kasih parfum. Saudara antum semuslim, saudara antum sama-sama ngaji misalnya. Saudara yang masya Allah sudah akrab, antum kasih parfum kecil, harganya murah, 10 ribu, 15 ribu, hadiah buat antum. Walaupun bentuknya kecil, terasa di hatinya, subhanallah. Ya, perhatian yang saudaraku terhadap diriku, dan dia merasakan kecintaan dengan sebab yang demikian. Kalau hadiah ini tidak hanya diperuntukkan pada orang miskin, tidak mesti. Orang kaya pun kalau mau kita beri hadiah, tetap dianjurkan untuk menguatkan hubungan, untuk menumbuhkan rasa cinta. Ini faedah dari al-hadiah, faedah dari hadiah. Fal afdal, yang afdal, kata beliau rahimahullah, an yata'ahadu fima bainahum alwasail allati turbatu bainahum 'alaqatul jiwar. Yang afdal adalah mereka saling memperhatikan di antara mereka, alwasail, sarana-sarana yang bisa mengikat hubungan di antara tetangga-tetangga, ya. Seperti menyapa, tersenyum, mengucapkan salam. Ini jangan sampai hilang di antara tetangga. Karena itu menumbuhkan rasa cinta. Sebagaimana yang sudah kita lewati pembahasannya, mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Jadi sesama tetangga juga dianjurkan untuk mengucapkan salam, tersenyum, berwajah ceria, menyapa. Ini dianjurkan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini termasuk wasail, sarana yang bisa mengikat hubungan antara tetangga. Bahkan itu termasuk sebesar-besar sarana, sebesar-besar sarana. Termasuk sarana yang sangat besar yang menguatkan hati sesama tetangga, yang membuat hubungan itu semakin erat, semakin erat. Fabil hadis, di dalam hadis yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahaddu." Ringkas hadisnya, singkat, cuma dua kalimat. Tahaddu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka dengan sebab itu kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Kalimat yang ringkas. Kalau ingin antum saling mencintai, saling memberi hadiah. Biasanya seseorang kalau diberikan hadiah, hatinya gembira. Yang tadinya pengen marah, tiba-tiba ada kawannya datang bawa hadiah, bisa luluh itu marah. Bisa cair kemarahan itu, langsung hilang. Masya Allah. Ini hadiah, trik yang sangat ampuh ya, yang sangat ampuh untuk menumbuhkan kecintaan. Sudah kita lewat di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya apa saja? Hah? Mengucapkan salam ya. Apa lagi? Berwajah ceria. Apa lagi? Hah? Tersenyum. Ya kan? Dan ini memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Subhanallah. Inilah indahnya Islam, indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam. Kita saling memberikan hadiah di antara kita. Keutamaannya sangat besar. Bisa menumbuhkan kecintaan, bisa membuat ta'awun di antara kita saling terjadi dan saling kokoh ta'awun di antara kita, sesama kita. Aku perhatikan saudara-saudara kita yang lain, perhatikan. Terlihat kayaknya kesusahan, berusaha bantu. Berusaha kita bantu. Kita mudahkan saudara kita. Hendaklah masing-masing kita berupaya memudahkan jalan saudara kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan jadi orang yang bakhil, enggan menolong, tidak mau menolong. Tolong saudara kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selesai kita dari tiga hadis yang telah kita baca ini. Hadis Jabir, hadis Abu Dzar, dan hadis Abu Dzar lagi. Walhamdulillah. Ada yang mau setoran hadis? Satu saja yang singkat. Hadis Jabir. Ini sudah sering kita dengar anak-anak baca. Hadis Jabir. Siapa yang mau setoran hadis Jabir? Hah? Abu Abdillah. Iqra Abu Abdillah. Hadis Jabir. Iqra. Belum mau. Anjabir, Anjabir itu. Nah, asam. Mudah kan? Singkat. Kullu ma'rufin shadaqah. Tiga kalimat. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan ternilai sedekah. Ya, jangan sampai enggak hafal ini hadis yang pendek ini, diusahakan ya. Masya Allah, faedahnya sangat banyak. Hadis yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita selalu untuk berada di atas kebaikan, di atas ridhonya Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita dari kitab Tauhidul Ahkam min Bulughil Maram ini. Insyaallah, Pak Darisha kita lanjutkan pelajaran Taisirul Alam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Thank you.